Jika seseorang tidak membayar hutang, apakah bisa menghalanginya untuk masuk surga? Jazakallahu khairan. Nah, sampai diselesaikan urusannya. Bukan hanya hutang fiutang, tetapi kedoliman-kedoliman. Ya, ini dosa itu ada berapa macam? Ada tiga macam. Ada dosa yang paling besar, yaitu zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah zulmun li ghairihi. Zalim kepada sesama, kepada manusia. Yang ketiga, zalim pada dirinya sendiri. Kalau dosanya pada Allah Ta'ala, maka minta ampun pada Allah Ta'ala dan bertaubatlah, mudah-mudahan diampuni oleh Allah. Demikian pula yang ketiga, zalim kepada dirinya sendiri, maka minta ampunlah pada Allah Ta'ala, beristighfar, mudah-mudahan Allah ampuni. Tetapi yang kedua ini, zalim pada orang lain harus diselesaikan. Kalau tidak diselesaikan di dunia, di akhirat akan diselesaikan. Artinya akan dihisab, akan didudukkan, akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk kedzaliman adalah menunda bayar hutang padahal dia mampu. Artinya orang yang banyak hutang kemudian tidak mau bayar. Senang hutang tapi enggak senang bayar. Nabi SAW bersabda, "Matlul ghani dzulmun." Matlul ghani dzulmun. Apa matl? Menunda bayar hutang. Al-ghani, orang yang mampu membayar. Artinya orang yang menunda dan tidak mau bayar hutang padahal dia mampu membayar, itu adalah zulmun, kezaliman. Sedangkan zulm, zulumatun yawmal qiyamah. Yang namanya kezaliman akan menjadi kegelapan yawmal qiyamah. Maka terhalangnya masuk surga dengan makna dia akan diselesaikan dulu urusannya. Apakah orang yang punya piutangnya ridha atau tidak ridha. Kalau menuntut, di sana tidak ada lagi bayar hutang dengan harta, benda. Tidak ada lagi urusan dengan yang seperti itu. Semua orang membutuhkan amalan dan pahala. Sehingga yang akan diselesaikan nanti, yang menuntut tadi diberikan dari pahalamu kepada mereka. Sayang sekali kalau kita punya pahala-pahala kemudian diberikan pada penuntut-penuntut tadi. Engkau mendolimi saya, aku menuntut ya Allah, kemudian diberikan dosanya kepadanya. Apa diberikan pahalanya kepadanya. Sampai kalau sudah habis masih ada yang menuntut. Dia pernah mendolimi saya tidak ridho dan saya tidak terima, saya menuntut. Sedangkan pahalanya sudah habis, maka Allah akan mengambil dari dosa orang yang menuntut tadi, dipindahkan pada orang yang zalim tadi. Na'udzubillah min dzalik. Itu yang disebut dengan orang yang bangkrut, atau orang-orang yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis. Atadruna manil muflis? Tahukah kalian siapa orang muflis, orang yang bangkrut? Para sahabat memahami hanya urusan dunia. Ya Rasulullah, al muflis fina, orang yang muflis di tengah kami adalah yang tidak memiliki dinarun wala dirham, yang tidak memiliki harta dinar atau dirham. Kata Nabi, bukan. Orang yang bangkrut, benar-benar bangkrut, adalah orang yang datang dengan pahala yang besar yaumul qiyamah. Ternyata dia sudah mencela yang ini, mencaci yang itu, sudah mendolimi yang ini, mendolimi yang itu, ila akhirih. Dan mereka semua menuntut, menuntut, menuntut. Maka pahalanya diberikan pada yang ini, diberikan pada yang itu, diberikan pada yang lain, sampai habis pahalanya. Ternyata masih banyak yang menuntut. Maka dosanya orang yang menuntut tadi yang dipindahkan ke orang tadi. Astagfirullah wa na'udzubillah min dzalik. Ini adalah benar-benar muflis, benar-benar bangkrut. Allahu ta'ala alam.